Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd. Faqalan musannifu rahimallahu ta'ala rawa malikun fil muwatta. Imam Malik meriatkan dalam kitabnya Al-Muwatta, sunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ya Allah la taja'al qabri wa thanan yu'badu. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburku menjadi berhala yang disembah-sembah. Ishtadda ghadaballah ala qaumin, sungguh besar murka Allah pada sekelompok orang. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, yang menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ya, diatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta dan lainnya. Diatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta dan Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat dari Atha bin Yasar secara mursal. Sedangkan sanadnya yang bersambung diatkan Imam Ahmad dari jalur sahabat Abu Hurairah. Hadis ini dinilai oleh Al-Bazzar dan Ibnu Abdul Bar. Maka berkaitan dengan Allahumma, maka Allahumma aslinya adalah ya Allah, kemudian ya panggilannya dibuang dengan tujuan agar kata yang paling depan adalah Allah. Kemudian ya yang dibuang tadi diganti dengan mim, yang mim di sini adalah alal jama' menunjukkan makna mengumpulkan. Maka seakan-akan orang yang berdoa mengumpulkan hatinya kepada Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan mim diletakkan di belakang sehingga terbacalah Allahumma dengan tujuan agar yang paling depan adalah nama Allah. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah-sembah. Janganlah di sini adalah kata-kata untuk doa. Karena adalah permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ja'ala di sini maknanya sayyara, menjadikan. Dan ja'ala yang maknanya sayyara itu memiliki dua maf'ul. Lain halnya dengan ja'ala yang maknanya khalaqa, maka maf'ul bihnya cuma satu. Kalau ja'ala yang maknanya sayyara, menjadikan, maka punya dua objek. Yang pertama adalah qabri, kuburku. Kemudian yang kedua adalah wathanan, berhala. Wathanan yu'badu, berhala yang yu'badu disembah-sembah. Disembah-sembah adalah sifat untuk berhala, dan ini adalah sifatun kasyifah. Dalam bahasa Arab disebut sebagai kata penjelas yang itu menceritakan realita. Artinya tidak memiliki mafhum, tidak memiliki kebalikan. Artinya kalimat ini tidak menunjukkan kalau ada wathanan yang tidak disembah-sembah. Nah, semua wathan, semua berhala itu mesti disembah-sembah. Itulah realitanya. Karena definisi wathan adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta hal ini kepada Allah karena umat sebelum kita menjadikan kubur para nabi sebagai tempat ibadah, dan karena mereka menyembah orang-orang saleh mereka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Tuhannya agar tidak menjadikan kuburnya sebagai berhala yang disembah-sembah. Li'anna da'watahu kullaha, karena ajaan dan dakwah Nabi seluruhnya adalah mendakwakan tauhid dan memerangi kemusyrikan. Istada maknanya sangatlah besar, ghadabullah murka Allah. Dan murka atau marah adalah sifat yang hakiki ada pada Allah Azza wa Jal. Yang marah ini berbeda dengan marahnya makhluk. Berbeda dari sisi hakikat atau pengertian dan dampak. Sebagian orang yang menyelewengkan, yang tidak mau mengimani sifat Allah sebagaimana apa adanya, mereka menyelewengkan makna marah. dengan mengatakan yang dimaksud dengan Allah marah adalah Allah intiqam menghukum orang yang durhaka kepadanya. Ya, ada juga ya, mereka yang mengatakan yang dimaksud dengan Allah marah adalah Allah ingin menghukum orang-orang yang durhaka kepadanya. Dan ini adalah bentuk penyelewengan kalimat dari maknanya yang benar. Karena Nabi SAW tidak mengatakan Allah menghukum. Nah, Nabi mengatakan ishtadda ghadabullahi, sangat besar murka Allah. Dan Nabi SAW adalah seorang yang mengerti bagaimanakah cara mengungkapkan maksud. Kaifa yu'abir, bagaimanakah cara mengungkapkan maksud. Dan Nabi faham betul beda antara kata-kata ghadabullah, murka Allah, dengan intiqam, Allah menghukum. Dan Nabi SAW adalah manusia yang paling menginginkan kebaikan untuk kita, dan adalah manusia yang paling mengenal tentang Tuhannya. Maka tidaklah mungkin Nabi mengucapkan satu kalimat, satu kata, namun yang Nabi inginkan adalah bukan kata itu. Karena seandainya Nabi melakukan hal semacam ini, memilih satu diksi, memilih satu kosakata, namun yang diinginkan adalah makna yang lain, karena mulabbisan, maka berarti Nabi adalah orang yang menyesatkan umatnya. Wahasyahu, dan mustahil Nabi seperti itu keadaannya. Sehingga marah adalah berbeda dengan menghukum dan berbeda dengan ingin menghukum. Dan marah adalah satu sifat yang hakiki yang ada pada Allah, yang sesuai dengan kemuliaan Allah, yang tidak serupa dengan marahnya makhluk. Tidak dalam hakikat atau pengertian, tidak pula dalam dampak marah. Maka ada perbedaan antara marahnya makhluk dan marahnya Allah sang pencipta. Ada dua sisi perbedaan. Maka marahnya makhluk, marahnya manusia, hakikatnya adalah mendidihnya darah jantung, dan adalah satu bara yang Allah letakkan pada hati manusia, sehingga bara tersebut kemudian menyala. Adapun ghadabul khaliq, marahnya Allah sang pencipta, maka dia adalah satu sifat yang kita yakini tidaklah sama dan serupa dengan hal di atas. Karena Allah Ta'ala adalah laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya. Kemudian yang kedua, marahnya manusia itu memberikan dampak-dampak yang tidak terpuji. Maka manusia jika marah, maka qad yahsul, terkadang atau seringkali terjadi hal-hal yang tidak terpuji. Karena marah dia bunuh orang, karena marah boleh jadi dia ceraikan istrinya, dia hancurkan barang-barang, piring, gelas dia banting, atau semacam itu. Adapun murka Allah, maka tidaklah berdampak kecuali atharun hamidah, dampak yang terpuji. Karena dia adalah zat yang hakim, zat yang maha bijaksana, maka tidaklah mungkin murka Allah berdampak kecuali tamam al-fi'lil munasib, perbuatan yang tepat, yang demikian sempurna terletak pada tempatnya. Maka murka Allah berbeda dengan marahnya Allah, berbeda dengan makhluk, marahnya manusia, baik dalam hakikat ataupun dalam dampak marah. Maka jika kita katakan demikian, maka kita tidaklah mensifati Allah dengan sifat yang serupa dengan manusia. Bahkan kita mensifati Allah, menetapkan sifat bagi Allah dengan sifat yang menundukkan kalau Allah adalah zat yang kuat dan zat yang memiliki kekuasaan yang sempurna. Karena bisa marah itu menunjukkan kudratil ghadib, kekuasaan, kekuatan yang dimiliki oleh orang yang marah. Alal intiqam, dia memiliki kekuasaan, kemampuan untuk menghukum, dan dia adalah memiliki kekuasaan yang sempurna. Sebagaimana di dunia makhluk, maka ketika orang itu diejek dan dia punya kekuatan untuk membalas, dia marah. Namun ketika seorang itu diejek dan dia merasa kerdil di depan yang mengejeknya, maka dia tidak bisa marah. Maka marah menunjukkan adanya kudroh. Maka marah untuk sang pencipta adalah sifat sempurna, meskipun untuk makhluk seringkali adalah sifat tercela. Meskipun tidak seluruhnya sifat tercela. Nanti melihat perlu detail. Orang tidak bisa marah tentu tercela. Orang yang marah pada tempatnya tentu satu hal yang bagus. Dan di antara dalil yang menunjukkan tidak benarnya orang yang menyelewengkan makna marah dengan menghukum adalah firman Allah Ta'ala di surat Az-Zukhruf, falamma asafuna tatkala mereka membuat kami marah, intaqamna minhum, kami hukum mereka. Maka asafuna maknanya adalah ardabuna, mereka membuat kami marah, kami Allah marah. Maka Allah tegas mengatakan di surat Az-Zukhruf ayat yang ke-55, bahwasanya intiqam, menghukum, itu bukan marah, namun menghukum adalah dampak dari marah. Bal atharan mutarattaban alaihi, namun menghukum adalah dampak yang mutarattaban, dampak yang merupakan efek dari marah. Fadalla, maka ini dalil tidak benarnya orang yang memaknai murka Allah dengan menghukum. Dan ketahuilah bahasanya setiap orang yang menyelewengkan dalil-dalil sifat Allah dari makna yang sebenarnya dan dari apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh tidak dia terjumus dalam ketergelinciran dan kebinasaan. Maka jelas nyatanya tak ada ayat yang menyanggah apa yang dia katakan, atau ada hadis yang mematikan dan menyanggah apa yang dia yakini. Oleh karena itu kewajiban kita adalah pasrah dengan apa yang terdapat dalam Quran dan Sunnah min sifatillah, tentang sifat Allah Ta'ala, alama warada, sebagaimana apa adanya kita tetapkan tanpa kita yakini kalau itu serupa dengan makhluk, watanzian, dan kita sucikan Allah dari keserupaan dengan makhluk, namun hal tersebut tidak boleh menyebabkan kita mengingkari sifat yang Allah tetapkan. Maka sangat besar murka Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang menjadikan kubur para nabi sebagai tempat ibadah mereka. Artinya mereka menjadikan kubur para nabi sebagai tempat ibadah, boleh jadi dengan membuat bangunan ibadah di atasnya atau dengan melakukan sholat di dekatnya. Karena sholat di dekat kubur adalah di antara makna menjadikan kubur sebagai tempat ibadah, sebagaimana membuat bangunan masjid di atas kubur adalah di antara makna menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Maka di sini kita bertanya, apakah Allah mengabulkan doa nabinya sallallahu alaihi wasallam sehingga kubur beliau tidak dijadikan sebagai berhala yang disembah-sembah, ataukah hikmah Allah menuntut ghairu dzalik, hal yang lain? Maka jawabannya, kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, Allah telah mengabulkan doa Nabi. Maka belum pernah disebutkan dalam sejarah bahasanya kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai berhala. Bahkan dia terjaga dengan 3 dinding sehingga tidak ada satupun yang bisa sampai kepadanya, sehingga tidak bisa menjadikannya sebagai berhala yang disembah-sembah selain Allah. Dan belum pernah tercatat, terekam dalam sejarah kalau kubur Nabi menjadi berhala. Ibnul Qayyim dalam An-Nuniyah mengatakan, fa'ajaba rabbul alamina du'aahu wa ahatahu bi thalathati judrani. Maka Allah kabulkan, Rabb semesta alam mengabulkan doa Nabi sehingga ada 3 buah tembok yang mengelilingi kubur beliau. Betul, dijumpai ada orang-orang yang bersikap kelewat batas kepada Nabi, namun tidak sampai mereka bisa menjadikan kubur Nabi sebagai berhala yang disembah-sembah. Maka boleh jadi mereka menyembah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun di tempat yang jauh. dan jika dijumpai ada orang yang menghadapkan menunjukkan berdoa dengan doanya tertuju kepada Nabi di dekat kubur Nabi, ya, maka jika fa'in wujida, maka jika dijumpai adanya orang yang ia tawajjah lahu sallallahu alaihi wasallam bidu'aihi, yang dia berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di samping kubur Nabi, nah barulah kita katakan bahasanya ya, dia telah menjadikan kubur Nabi sebagai berhala. Namun realitanya hal tersebut tidak pernah terjadi, sehingga kubur Nabi sendiri belum pernah tercatat dalam sejarah menjadi berhala yang disembah-sembah manusia. Ya, maka di sini di paragraf yang terakhir Syaikh Ibnu Utsaimin menyampaikan bedakan antara menjadikan kubur Nabi sebagai berhala dan menyembah Muhammad. Kalau menjadikan kubur Nabi sebagai berhala dengan bentuk ada orang yang duduk bersimpuh di dekat makam Nabi kemudian doa minta kepada Nabi, maka ini tidak pernah terekam dalam sejarah, belum pernah terdengar, belum pernah tercatat, belum pernah ada ceritanya, ada kejadian semacam itu. Ada orang yang berhasil berada di dekat kubur Nabi, kemudian dia minta-minta kepada Nabi, minta rezeki kepada Nabi dan semacam itu. Maka ini belum pernah tercatat dalam sejarah, sehingga oleh karena itu Ibnu Qayyim mengatakan Allah kabulkan doa beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun dijumpai adanya orang yang menyembah Muhammad, iya, boleh jadi dia menyembah Muhammad di dekat dalam artian di lingkungan Masjid Nabawi. Boleh jadi ada orang yang menyembah Muhammad di lingkungan Masjid Nabawi ataupun di tempat yang lebih jauh. Ya, namun kalau sampai kemudian kubur beliau menjadi wathan yang yukbat, belum pernah tercatat dalam sejarah. Boleh jadi ada orang yang minta berdoa ditujukan kepada Muhammad, namun paling banter dia berdoanya ya, dari balik tembok masjid. Ya, maka dia kemudian berdiri ngambil lurus di searah kubur Nabi, kemudian berdoa dengan penuh khusyuk, minta-minta kepada Nabi, namun itu tidak bisa dilakukan di dekat kubur Nabi dan belum pernah tercatat dalam sejarah terjadinya demikian. Namun kalau adanya orang yang minta-minta kepada Nabi namun di balik masjid, kalau di dalam masjid enggak bisa, ya, kalau sekarang diusir tentara ya. Ya, kalau di balik masjid maka boleh jadi. Dan apakah itu adalah memberhalakan kubur Nabi? Tidak. Itu menyembah Muhammad dan bukan memberhalakan kubur Nabi. Maka bedakan dua hal ini. Menyembah Muhammad, penyembahan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kemudian menjadikan kubur beliau sebagai berhala. Dan ini ada catatan yang pembedaan dua hal ini satu hal yang penting. Ada sebagian da'i yang kemudian mengatakan bahasanya doa Nabi tidaklah Allah kabulkan. Kemudian dia mengatakan bahasanya dijumpai peristiwa ada orang yang di balik masjid, kemudian dia menghadap lurus ke arah kubur Nabi, ya, lurus kubah hijau, dan dia berdoa minta-minta kepada Nabi. Dan dia jadikan bahasanya satu kasus ini atau realita ini sebagai dalil bahasanya Allah tidak mengabulkan doa Nabi. Doa Nabi yang ini. Maka ini satu hal yang tidak tepat, karena itu adalah menyembah Muhammad dan bukan memberhalakan kubur Nabi. Bedakan dua hal ini. Sebagian orang salah dan mencampur adukkannya. Kemudian kembali ke atas ke matan, dan diatkan oleh Ibnu Jarir dengan sanadnya dari Sufyan, dari Mansur, dari Mujahid. Mujahid mengatakan tentang afaraitumul lata wal uzza, kabarkanlah kepadaku tentang lata dan uzza. Qal, maka Mujahid mengatakan bahasanya Lata adalah seorang yang yaluttulahumus sawiqa, adalah orang yang menumbuk gandum untuk dibuat sawiq, roti sawiq untuk mereka. Famata, lalu orang ini meninggal dunia. Fa'akafu ala kubrihi, kemudian orang-orang iktikaf, berdiam diri semedi dan nepi di dekat kuburnya. Demikian juga dikatakan oleh Abul Jauza dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan kana yalutus sawiqa lil haji, bahasanya Lata adalah orang yang menumbuk gandum untuk dibuat makanan sawiq, roti sawiq lil haj, yang dia suguhkan secara gratis dan cuma-cuma kepada jamaah haji yang lewat di depan rumahnya. Ya, tentang Ibnu Jarir, beliau adalah Muhammad bin Jarir bin Yazid At-Tabari, seorang imam terkenal dalam bidang tafsir yang wafat pada tahun 310 Hijriah. Tafsirnya adalah induk tafsir dengan riwayat dan referensi semua orang yang mau menafsirkan Al-Quran dengan riwayat. Meskipun di buku beliau ini tidaklah lepas dari sebagian riwayat yang lemah. Karena seakan-akan Ibnu Jarir itu menginginkan untuk mengumpulkan semua riwayat dari salaf tentang tafsir Al-Quran, dan beliau biarkan pembaca untuk memberikan penilaian terhadap riwayat-riwayat tersebut dari sisi sahih ataukah daif sesuai berdasarkan penelitian terhadap para perawi-perawi sanadnya. Maka metode penulisan semacam ini, yaitu mengumpulkan, mengoleksi data selengkap mungkin tanpa mengadakan penyaringan, adalah tariqatun jayidah min wajah. Dari satu sisi itu ada bagusnya, karena data bisa terkumpul lengkap, data terkait semuanya sudah terkumpul lengkap di satu tempat. Walaysa jayidah min wajhin akhar, meskipun kurang baik, tidak baik dari sudut pandang yang lain. Tapi kalau dari sudut pandang kelengkapan data, oh ini sangat bagus. Dari sudut pandang bahasanya lebih enak kalau datanya itu data instan, manteng, beliau sudah nyaring, kita tinggal nelen. Maka ya, dari sudut pandang ini ya tentu ya, hal yang beliau lakukan tidak bagus atau kurang bagus. Maka metode yang, cara yang beliau lakukan adalah satu hal yang baru dari sisi yaitu mengumpulkan semua riwayat yang Al-Waridah yang datang terkait dengan satu ayat, sehingga tidak ada satupun riwayat yang hilang. Meskipun boleh jadi jalur-jalurnya ada yang lemah, kemudian yang lemah ini boleh jadi sebagian yang menguatkan pada sebagian yang lain. Namun ini adalah metode yang tidak bagus untuk orang yang al-qasir bil-ilm, orang yang cetek ilmunya, untuk orang yang dangkal ilmunya. Maka boleh jadi yughallid dia, kemudian mencampur adukkan antara al-ghis bithamin, antara yang jelek dengan yang bagus, dan dia ambil semua. Akan tapi siapa yang mengenal metode penelitian sanad, kemudian dia mengecek sanad, perawi-perawi sanad yang ada dalam tafsir Tabari, kemudian wa nadhara, dan dia lihat kondisi perawi dan perkataan ulama tentang perawi, akan mengetahui manakah riwayat-riwayat yang valid dan yang tidak. Kemudian tentang tafsir At-Tabari, dan beliau tambahkan di samping ada tafsir dengan riwayat, beliau tambahkan dalam tafsirnya penjelasan ayat bin nadhar dengan non riwayat. Dan sisi tafsiran yang paling banyak, lasiyama terutama yang tafsiran yang berdasarkan kaidah bahasa Arab, Maka di sana ada banyak penjelasan makna ayat yang dasarnya adalah tinjauan bahasa. Walihada, oleh karena itu selalu beliau merujukkan satu pendapat ahli tafsir, maka beliau mendalili pendapat yang beliau rujukkan tadi bisyawahid, dengan dalil-dalil pendukung yang terkait, yang dalil pendukung ini boleh jadi Al-Quran ataukah dari sisi bahasa Arab. Wa min nahya fiqhiyah, dari sisi hukum fikih, Tabari adalah seorang ulama mujtahid. Akan tapi Tabari punya metode yang unik yang harus diketahui oleh setiap penuntut ilmu, berkaitan dengan beliau menyelisihi metode yang lain berkaitan dengan masalah ijma' ulama. Falayak tabir, maka beliau menganggap kalau khilaf ulama itu cuma satu ataukah dua orang, maka beliau anggap tidak merusak ijma'. Wayangkul al-ijma', maka beliau menukil adanya ijma' meskipun ada yang menyelisih pendapat ini manakala cuma satu atau dua orang ini. Wahadhi tariqah, dan metode ini adalah tu'khadu alaihi, adalah kritikan untuk beliau. Karena yang namanya ijma' labuta tidak boleh tidak harus semua ulama yang memang teranggap perkataannya dalam ijma'. Karena boleh jadi kebenaran bersama satu yang menyelisihi mayoritas. Maka beliau mengatakan, beliau menyampaikan bahasanya, saya katakan ijma, manakala saya berani katakan ijma, manakala yang menyelisihi cuma satu atau dua orang saja. Maka banyak ulama yang lain yang mengkritik apa metode beliau ini. Metode beliau dalam ta'rif pengertian ijma yang tidak mempersyaratkan harus semua orang. Ya, meskipun dari sudut yang pandang yang lain, sebenarnya pendapat beliau juga bisa kita katakan tidak perlu dikritiki, namun cuma perlu dipahami. Ketika beliau menyampaikan satu data, karena beliau mengatakan dalam nukilan ijma', beliau mengatakan ulama ijma' bahasa hukumnya demikian-demikian kecuali fulan dan fulan. Maka sebenarnya bukan dari sudut pandang yang lain tidak perlu dikritiki, cuma perlu dipahami. Karena beliau mengatakan kalau dalam nukilan ijma' atau baru mengatakan ajma'a al-ulama' anal hukmu kada wa kada kada ila fulan wa fulan. Beliau telah menyebutkan ilahnya. Namun meskipun ada fulan dan fulan, beliau tetap mengatakan di depan ijma'. Itu metode gaya bahasa beliau. Maka dari sisi pengertian ijma', maka kemudian ada yang mengkritik. Meskipun dari sisi yang lain sebenarnya itu tidak perlu dikritik, cuma perlu dipahami. Bahasanya ketika beliau mengatakan ajma'a ulama atau ajma'u mereka ijma' hukumnya demikian-demikian kecuali fulan dan fulan, ya maka berarti ijma' di situ artinya jumhur. Maka baca ijma' namun artikan jumhur. Selesai. Maka dari sudut pandang yang lain sebenarnya tidak perlu kita katakan tidak perlu dikritik juga bisa, cuma perlu dipahami. Dan ini sama dengan Ibnu Mungdir di kitabnya Al-Ijma', beliau juga mengambil metode ini. Sebagian orang mengkritik buku Daftar Ijma' karya Ibnu Mungdir Namun sebenarnya tidak perlu dikritik, cuma perlu dipahami. Karena beliau mengatakan di bukunya Ijma'u kada kada orang ulama ijma' bahasa begini begini. Ya, semisal mereka ijma' bahasanya orang yang sholat di kandang kambing maka ya, sholatnya sah illa Syafi'i. Ini contoh nyata yang ada di al-ijma' karya Ibnu Mungdir. Ulama sepakat, ulama ijma' sahnya sholat di kandang kambing illa Syafi'i, kecuali Syafi'i. Ya, maka tinggal dipahami bahasanya ijma' di situ maknanya jumhur ulama, selesai. Ya, cuma perlu dipahami supaya dipahami dengan baik, ya, sehingga maksud beliau dengan ijma' adalah jumhur. Ya, maka sehingga tidak ada masalah dengan kalimat beliau. Sebagaimana kita memahami ungkapan tertentu yang dimiliki oleh para ulama yang mereka memaknainya dengan makna tersendiri yang beda dengan makna yang dianut oleh ulama-ulama yang lain. Wal ajib, dan hal yang aneh, bahasanya aku melihat ada sebagian orang belakangan yang mengingatkan para penuntut ilmu untuk tidak membaca tafsir At-Tabari dengan alasan Al-Zami, menurut anggapan mereka bahasanya tafsir ini penuh dengan Israiliyat. Namun uniknya dia mengatakan alaikum bitafsir al-kasyaf. Adalah kalian banyak membaca tafsir al-kasyaf karya Zamakhsari atau semacam itu. Faha'ulai, maka mereka orang yang punya pandangan semacamnya adalah orang yang keliru, karena ketidaktahuannya. Keunggulan tafsir dengan riwayat dari salaf, dan dia terlalu bangga dengan dirinya sendiri dan terkagum dengan pendapatnya sendiri, jadilah dia mengatakan hal itu. Betul, di tafsir At-Tabari terdapat banyak riwayat Israiliyat, namun pertama itu sudah ada sanadnya, dan sanadnya kemudian cuma berhenti di semisal Ka'ab al-Ahbar, dan orang sudah ngerti kalau riwayat yang kemudian cerita detail-detail dari Ka'ab al-Ahbar artinya adalah kisah Israiliyat. Para penuntut ilmu telah mengetahui hal tersebut, sehingga sebenarnya tidak ada masalah untuk orang yang cerdas, dalam membaca. Dia baca riwayat yang ada di Tafsir At-Tabari, ujung sanadnya Ka'ab al-Ahbar, dan kata al-Ahbar cerita gini-gini, perahu Nabi Nuh begini-begini bentuknya, ini pakunya ada berapa dan seterusnya. Dari kapal Ahbar, dan ini berarti kisah Israiliyat. Kalau kemudian gak mau dilirik, ya tinggal dilewati, selesai kan. Tidak ada masalah kemudian sampai jangan dibaca, tentu satu hal yang keliru. Maka ringkasnya sebagaimana tadi kita baca di awal tentang tafsir At-Tabari, maka tafsir At-Tabari itu masih membutuhkan khidmat dari para ulama, terutama ulama pakar hadis. Sampai saat ini belum ada cetakan tafsir At-Tabari yang ditakhid dengan takhid yang lengkap, dan kemudian plus penilaian tentang status riwayat-riwayat yang ada. Maka sebagaimana, maka untuk melengkapi kekurangan tadi, apa yang dilakukan oleh At-Tabari dari satu sisi, dari sisi kelengkapan data, satu hal yang bagus. Semua data lengkap ada di situ. Oh, ada orang yang bilang tafsir ayat ini maknanya demikian-demikian. Kita buka, oh ini ada riwayat dari fulan, sehingga ada omongan semacam ini. Maka dari satu sisi bagus, namun kurang bisa dinikmati oleh orang-orang yang tidak punya kemampuan yang baik dalam ilmu hadis. Maka perlu seandainya, maka satu hal yang sangat-sangat bagus sekali ketika misalnya ada satu cetakan tafsir At-Tabari yang di sana sudah mendapatkan khidmat dari para ulama hadis atau para peneliti hadis, sehingga kemudian memberikan ketegasan apa status dari riwayat-riwayat tersebut masing-masingnya. Kemudian dari Sufyan ini boleh jadi Sufyan Ats-Tsauri dan boleh jadi Sufyan Ibn Uyainah. Maka karena cuma Sufyan saja, maka ini mubham, tidak jelas. Dan kalau kita jumpai perawi yang tidak jelas, Sufyan, dan Sufyan itu banyak, ya, maka cara untuk mengetahuinya dengan ngecek gurunya dan murid-muridnya. Oh, gurunya siapa? Mansur. Muridnya dari Sufyan ini siapa? Maka nanti kemudian dicek di buku biografi Sufyan Ibn Uyainah dan Sufyan Ats-Tsauri, siapa yang gurunya Mansur. Siapa ya? Di dalam daftar gurunya itu salah satu gurunya adalah Mansur. Ya. Maka kok ternyata dua-duanya iya kan? Sufyan ya, Sufyan gurunya Mansur, Sufyan Ats-Tsauri gurunya Mansur. Lihat muridnya. Lihat muridnya. Ya. Oh, muridnya fulan, namun di sini tidak disebutkan. Ya, yang punya murid fulan ini Sufyan yang mana? Wa fi sarah, namun di kitab sarah yang aku maksudkan itu Taisir Azizil Hamid, dikatakan kemungkinan yang lebih mendekati Sufyan dimaksudkan adalah Sufyan Ats-Tsauri. Dari Mujahid, yaitu Mujahid bin Jabir Al-Makki, imam ahli tafsir dari kalangan tabi'in. Disebutkan anhu dari beliau, bahasa beliau pernah mengatakan, bahasa aku telah sorokan mushaf Al-Quran, sorokan itu setor mushaf Al-Quran pada Abdullah ibn Abbas, dan aku baca dari surat Al-Fatihah dan sampai terakhir, dan tidaklah aku lewati satu ayat kecuali aku minta waqaftu indaha, kecuali aku berhenti pada ayat tersebut. Kemudian aku tanyakan pada Ibn Abbas tentang tafsirnya, dan ini beliau lakukan sebanyak 3 kali. Beliau 3 kali khatam belajar tafsir langsung dari Ibn Abbas yang tafsirnya ayat per ayat, ayat per ayat. Bukan hanya sekali khatam, namun 3 kali khatam. Oleh karena itu maka sampai-sampai bisa dikatakan bahasanya tafsir Mujahid hakikatnya adalah Allah menjaga ilmunya Ibn Abbas dengan Mujahid. Allah menjaga ilmunya Ibn Abbas dengan Mujahid, sehingga bisa hampir-hampir bisa ditafsir, bisa dipastikan tafsirannya Mujahid itu adalah berasal dari Ibn Abbas. Oleh karena itu banyak ulama berpatokan pada tafsir Mujahid dan menjadikannya sebagai pegangan dan hujah, semacam Bukhari dan yang lainnya. Demikian juga Sufyan Ats-Tsauri termasuk yang berpegang kuat dengan tafsirnya Mujahid. Beliau mengatakan idza ja'aka tafsir an Mujahid fakafatska. Maka jika datang kepadamu tafsir dari Mujahid, maka itu cukup untukmu. Tidak perlu kemudian nengok-nengok yang lain. Itu sudah tafsiran yang tepat dan benar. Ya, kita lanjutkan ba'da salatil isya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa radhiyallahu anhu. Alhamdulillahirabbil alamin.